Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam ini, Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul kembali di majelis ini. Walaupun yang berada di hadapan antum bukan seperti biasanya yang menyampaikan materi dengan jadwal tetap, karena beliau Al-Ustadz Bukhari Hafizullah Ta'ala sedang safar, maka kita isi kekosongan tersebut dengan kita mengambil faidah demi faidah apa yang dijelaskan oleh ulama kita dari ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membaca dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Hafizallahu Ta'ala, ada baiknya kita mengingat salah satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini nantinya akan terkait dengan pembahasan yang akan disampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-ma'asifa. Rawahul Bukhari. Kalau para ulama dulu sekali tahdis, menyampaikan hadis sekali ngucap, mau enggak mau kita harus pintar-pintar mengingat. Dan itu pun sebagian mereka sambil mencatat apa yang dibacakan. Bahkan lebih dari itu, ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya dari hadis, dia mencatat yang sudah lewat, kemudian mendengarkan yang baru disampaikan. Dan kita ambil metode ini karena memang terinspirasi apa yang pernah terjadi di kalangan ulama ahlul hadis ketika mereka ingin ikhtibar, melakukan pengujian, pengetesan seorang alim min ahlul hadis. Maka untuk menunjukkan kehebatan ahlul hadis, maka dicarilah anak-anak yang beragam ketika mereka mendengarkan tahdis seseorang menyampaikan hadis. Ada yang sekali mendengar hafal, ada yang dua kali mendengar hafal, ada yang tiga kali mendengar hafal, sampai 10 kali. Maknanya beragam tingkatan EQ seseorang. Tapi salah seorang alim ingin menunjukkan kehebatan ahlul hadis atau ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, maka dipilihlah orang-orang tersebut, dicarikan 10 hadis, 10 anak semuanya hafal hadis. Dikarenakan masing-masingnya disesuaikan urutannya. Yang pertama, dia sekali mendengar hafal hadis, langsung ditangkap, direkam. Nomor yang kedua, dua kali mendengar, dia hafal hadis. Yang nomor tiga, urutan ketiga, dia tiga kali mendengar, dia hafal hadis. Sehingga sampai 10 anak, 10 hadis, dihafalkan semuanya. Sehingga dari situ mereka menyangkanya mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Hadis-hadis Rasulullah sekali mendengar, hafal. Padahal sudah disesuaikan, sudah disetel. Nah, harapan kita dengan bentuk seperti tadi, dari setiap kita, terutama para syabab, anak-anak ABG yang baru gede, yang masa-masa puber, itu maksimal di dalam menggunakan, memanfaatkan otaknya, zihin, pikirannya, untuk menyerap sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita kembali hadis tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal ma'azifa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, benar-benar akan ada dari umatku sekelompok manusia, segolongan manusia yang mereka yastahillunal hirra, menghalalkan perbuatan zina, wal harira, dan pakaian sutra, wal ma'azifa, dan alat-alat musik. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala, di mana diajukan kepada beliau sebuah pertanyaan. Ditanyakan, al-marakizu saifiyatu yuqamu fiha tamsilu wal anasyidu ma ra'yukum fi dzalik. Markas-markas musim panas atau tempat-tempat pusat kegiatan musim panas, yuqamu fiha tamsil wal anasyid, telah dilaksanakan di tempat tersebut kegiatan-kegiatan semacam sandiwara, wal anasyid, dan juga didendangkan nasyid-nasyid. Ma ra'yukum fi dzalik? Apa pandangan engkau di dalam hal tersebut? Apa pendapat anda, wahai syekh, di dalam hal tersebut? Ketika ada markas-markas atau tempat pusat-pusat yang menyiapkan untuk kegiatan musim panas. Karena di Saudi sana, ketika ada musim panas, ada tempat-tempat tertentu yang membuat markas-markas, tempat-tempat sentral yang digunakan untuk kegiatan selama musim panas. Karena ketika musim panas, kegiatan-kegiatan belajar mengajar libur, dan mereka di antara tempatnya biasanya seperti di Taif karena daerahnya dingin. Jadi dalam pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Shaleh Fauzan hafizallahu taala, markis-markis yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan musim panas, kegiatan-kegiatannya kadang dijalankan bentuk-bentuk kegiatan semacam sandiwara, mendendangkan nasyid-nasyid, maka kondisi yang seperti itu bagaimana pendapat engkau, wahai syekh? Maka beliau menjawab, yajibu alal qa'imina alal marakis as-saifiyah ayamna'u minha al-asya' allati la fa'idata fiha. Yang wajib bagi para panitia, bagi para petugas yang menjalankan atau yang membentuk markis-markis tersebut di musim panas, hendaknya mencegah di tempat-tempat tersebut perkara-perkara yang tidak berfaedah, untuk dihindarkan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Itu kewajiban bagi para panitia atau para petugas-petugas yang menyiapkan sarana-sarana tersebut. Aufiha madharatun ala tulab, atau perkara tersebut perkara yang akan mendatangkan madharat bagi para santri, para murid, para siswa. Wa ayu allimuhum al-Qur'an wa sunnah wal ahaditsa wal fiqha wal lughat al arabiyyah. Dan kewajiban mereka yang menjalankan kegiatan tersebut dari para petugasnya, panitianya, ayu allimuhum al-Qur'an, keharusannya dia itu mengajari santri-santri, murid-murid Al-Quran, was-sunnah dan sunnah, wal-ahadis, wal-fiqh, dan hadis-hadis dan fikih, wal-lughah al-arabiyah dan bahasa Arab. Seandainya memang harus ada kegiatan yang sifatnya untuk mengisi kekosongan, mengisi kegiatan selama liburan tersebut dengan perkara yang bermanfaat. Adanya cerdas cermat, perlombaan-perlombaan menghafalkan Al-Quran dari sisi daya ingat yang kuat, dari sisi ilmu tajwidnya, mujawadnya di dalam membaca, atau ilmu hadis, menghafalkan belasan atau puluhan hadis, siapa yang mampu, dia akan mendapatkan hadiah atau balasan, atau cerdas cermat dalam masalah fikih, masalah bahasa Arab, dan bidang-bidang ilmu asyari yang bermanfaat bagi murid tersebut. Wa fi hadza ghunyatun wa syughlun lil waqti anil asya' al ukhra. Maka kegiatan seperti tadi yang positif, ngajarin mereka tentang Al-Qur'an, tentang sunnah, mungkin ditetapkan kegiatan jadwal programnya adalah adanya taklim dalam seharinya 2 kali atau 3 kali, ima taklim tentang hadis atau taklim tentang tafsir atau perkara-perkara yang lain. Hal ini kata Syekh rahimahullah hunyah itu sudah mencukupi, wa syughlun lil waqti, dan itu pun akan menyibukkan waktu-waktu yang ada, akan terisi waktu-waktu yang kosong tersebut, tersibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat tersebut, anil asya al ukhra, daripada perkara-perkara yang lainnya. Kalau hal-hal tadi diberikan kepada santri-santri, kepada murid-murid, kegiatan-kegiatan yang positif tadi mengarah menjurus kepada ilmu-ilmu syar'i, itu saja sudah mencukupi dan akan tersibukkan dengan hal tersebut daripada urusan-urusan yang lainnya. Wa kadzalika ta'limuhum al-ulum allati yahtajunaha fi dunyahum kal-khati wal-hisabi wal-maharat al-mufidah. Demikian juga bisa mengajari mereka ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam urusan dunianya. Ilmu tulis-menulis, khat, kitabah atau kaligrafi, atau ilmu berhitung, dan ilmu-ilmu dunia yang lain yang bermanfaat. Keterampilan-keterampilan. Amal asya'ul lati yusamunaha tarfihiyan fahadihi fil waqila yanbahi antakuna fil baramij. Adapun perkara-perkara yang mereka namai sebagai hiburan, ini dalam rangka menghibur santri supaya mereka tidak penat, mereka itu tidak jenuh. Kalau perkaranya adalah perkara yang mereka namai dengan bentuk hiburan untuk menghibur santri, murid yang mereka tunjukkan dalam bentuk tamsiliyat, sandiwara-sandiwara atau nasyid-nasyid yang didendangkan. Fahadihi fil waqi layan baghi antakuna fil baramij. Maka perkara-perkara ini pada hakikatnya sebenarnya tidak pantas untuk dimasukkan dalam program. Jangan sampai kegiatan liburan, kegiatan refreshing mengarah menjurus kepada hiburan-hiburan yang kata mereka tetapi terjatuh ke dalam perkara yang sia-sia, bahkan melalaikan mereka dari perkara yang berfaedah, yang bermanfaat, bahkan bisa memadharatkan baik agama mereka maupun akhlak mereka. Li'anna taqtati ujus'an minal waqti bila fa'idah. Karena kalau program-program liburan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan semacam sandiwara, mendendangkan nasyid-nasyid, lomba bagus-bagusan membaca nasyid, itu akan memutus, memotong waktu-waktu yang ada tanpa adanya faedah, tanpa adanya kemanfaatan, waktu terbuang begitu saja. Padahal yang namanya waktu kasif, fa'ilan taktahu kota'aka, yang namanya waktu seperti pedang. Kalau engkau tidak pandai menggunakan pedang tersebut untuk pada tempatnya memotong-motong, maka pedang tersebut akan mengenai dirimu yang memotong dirimu. Itu waktu. Sehingga apabila waktu tersebut tidak kita manfaatkan sebaik mungkin, maka waktu itu yang akan melalaikan kita dari perkara-perkara yang bermanfaat. Bal rubbama tushiluhum wa tungsihim al-fa'idah allati ja'u min ajliha. Bahkan bisa jadi kegiatan tadi akan menyibukkan mereka dan melalaikan mereka dari faedah-faedah yang mereka datang tidak lain tujuannya adalah mencari faedah yang sesungguhnya. Mereka mengadakan kegiatan liburan musim panas untuk mencari faedah kemanfaatan, ternyata mereka tersibukkan dengan apa? Malahi, permainan-permainan, hiburan-hiburan semata, sehingga faedah diniyah terluputkan, tidak diperoleh dalam liburan tersebut. Wa min dzalik, dan di antara perkara yang menyibukkan mereka dari faedah yang seharusnya diharapkan dalam kegiatan liburan, atamsiliyat wal anasyid, bentuk-bentuk sandiwara, demikian juga nasyid-nasyid, fa innahu mura mujarradu lahwin wal laib, maka itu adalah kegiatan yang sekedar main-main dan hura-hura. Apabila kegiatan liburan cuman diisi dengan bentuk-bentuk sandiwara, bentuk-bentuk drama, bentuk-bentuk nasyid-nasyid, itu adalah lahwun walaib, sekedar perkara yang hura-hura, main-main, sia-sia. Watudarribu tulaba ala mutabatil masrahiyat wal aghani. Bahkan kegiatan semacam itu sebenarnya melatih para santri, para murid untuk mengikuti, mencontoh mereka para pemain drama, para pemain teater dalam acara tamsiliyat tadi, bentuk-bentuk drama, wal aghani, dan juga mengikuti mereka para artis bintang penyanyi, karena ketika diadakan kegiatan nasyid-nasyid, tentunya intonasi, irama, bentuk-bentuknya itu akan mengikuti, meniru gaya-gaya mereka, para artis-artis bintang penyanyi tersebut. Allati tubassu fi wasailil i'lam al-mukhtalifah. Yang mana perkara-perkara tersebut, adanya sandiwara-sandiwara, acara-acara, lagu-lagu, nyanyian, itu kegiatannya telah tersebar di dalam media massa atau sarana-sarana informasi yang lainnya yang beragam. Ada yang mungkin lewat radio, ada yang mungkin lewat koran atau tabloid atau sejenisnya dari media massa, yang itu semuanya adalah perkara yang sesungguhnya melalaikan para santri, para murid dari perkara yang bermanfaat, bahkan itu bisa memadaratkan mereka ketika mereka mengikuti, mencontoh para artis-artis, bintang penyanyi, bintang film, dan yang sejenisnya, mencontoh orang-orang fasik, akan mengidolakan mereka orang-orang fasik yang senang, suka terhadap kemaksiatan. Ini tentunya akan menjadikan syakhsiyah kepribadian mereka menjadi pribadi yang senang kepada kemaksiatan. Wa na'udzubillah. Allahumma sayyibana. Beliau hafizallahu ta'ala mengatakan di dalam kitab lain, wa mayan bahi atanbi alaih maka surah tadawuluhu baina syabab al-mutadayyinin min asritatin musajjalin alaiha anasyid bi aswatin jama'iyatin yusamunaha al-anasyid al-islamiyah. Dan perkara yang seyogyanya untuk diperingatkan, yang mana banyak beredar di tengah-tengah para pemuda atau pemudi yang sebenarnya mereka itu mutadayyinin, memiliki perhatian terhadap agama, belajar tentang agama, mengenal, mengerti tentang agama, tapi beredar di tengah-tengah mereka asrita musajjal, kaset-kaset yang terekam, alaiha anasyid, pada kaset tersebut direkam nasyid-nasyid, bi aswatin jama'iyah, yang dilakukan dengan satu suara secara berjamaah. Mereka menamai anasyid al-islamiyah, nasyid-nasyid islami. Wahya na'un minal aghani, dan dia termasuk jenis nyanyian. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengingatkan kita bahwa nasyid-nasyid yang beredar di kalangan para pemuda-pemudi atau bahkan mungkin orang tua yang gemar dengan nasyid-nasyid tersebut. Kalau zaman dulu bentuknya apa? Kaset, rekaman. Seperti yang kita pernah alami di zaman-zaman 90 ketika sedang gencar-gencarnya kelompok Harokiyun untuk sebagai bentuk sarana mengikat, mencari simpatisan kaum muslimin untuk mengikuti dakwahnya, mereka menggunakan nasyid-nasyid tadi. Kaset-kaset, rekaman nasyid-nasyid. Dan termasuk yang paling gemar di zaman itu, seperti Ikhwan Muslimin. Mereka menyebarluaskan kaset-kaset rekaman nasyid-nasyid. Mereka mengatakan ini Islami, penggugah hati. Seorang yang lalai akan tergugah hatinya untuk ikut dalam perkara dakwah, ikut dalam perkara ketaatan dengan nasyid-nasyid. Sehingga beredar di tengah-tengah Ikhwan Muslimin. Di tahun-tahun itu, nasyid-nasyid yang sampai pada tangan-tangan kaum muslimin. Para aktivis dakwah terutama, mereka sangat gemar dengan kaset-kaset rekaman yang berisi nasyid-nasyid tersebut. Muncul pula kelompok yang mengatasnamakan dirinya dengan kelompok Arkom, Darul Arkom. Mereka pun juga di dalam dakwahnya menempuh cara-cara ini, menyebarkan kaset-kaset rekaman nasyid-nasyid. Dan sempat beredar. Bahkan Ikhwan Muslimin pun mereka termasuk yang meramaikan. Karena yang disebarkan oleh orang-orang Arkom, sebagiannya nasyid-nasyidnya itu adalah dengan bahasa Arab. Baik dengan judul-judul Bosnia dan sebagainya. Yang untuk membangkitkan mereka hamasah, kesemangatan, atau kecemburuan terhadap Islam. Ini dilakukan oleh pihak-pihak kelompok-kelompok tersebut. Yang ini akhirnya ternyata apa? Berkembang biak. Semakin ke sini, semakin ke depan, semakin canggih teknologinya, maka semakin menjamur hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut. Sampai di zaman kita ini bahkan lebih mudah untuk mendapatkan, memperoleh bentuk-bentuk nasyid yang mereka sebarluaskan. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa nasyid-nasyid yang beredar itu dengan suara jama'i. Kalau bahasa kita suara kur. Kalau sudah dilakukan dengan suara kur, ima dua orang, ima tiga orang, bareng-bareng atau saling sahut-sahutan, sambung menyambung. Ini kata Syekh, nau'un minal aghani. Yang seperti ini adalah bentuk dari nyanyian. Termasuk bentuk nyanyian. Sehingga jangan kita itu terbawa arus mereka, orang-orang Hizbiyun, Harokiyun, yang tanpa sadar kita ahlu sunnah, para pemuda-pemudi atau orang tuanya yang ngaku ahlu sunnah salafiyun, ternyata ikut-ikutan juga menyebarluaskan nasyid-nasyid tersebut. Walaupun bentuknya syair. Bentuknya syair. Syair-syair tentang jihad, syair-syair tentang dorongan semangat untuk belajar, syair-syair terkait dengan apa acara walimahan. Kalau itu ternyata bentuknya dilakukan dengan kor secara jama'i, maka itu masuk kategori aghani, nyanyian. Sehingga jangan sampai dengan alasan, oh ini kan nasyid syair penggugah hati, syair untuk menyemangati dalam kerja, dalam royongan, kemudian rame-rame mendendangkan. Wah ini untuk menyemangati kita di dalam mencari akhirat. Rame-rame. Ya. Maka yang seperti ini perkara yang memadorotkan terhadap agama kita. Tidak cuma sia-sia, tetapi memadorotkan agama kita. Karena kita apa? Sudah meniru, mengidolakan atau memfigurkan orang-orang yang fasik, yang lalai dari zikrullah. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga beliau hafizallah mengatakan mayan bahi atanbih alih, perkara yang sepatutnya untuk diperingatkan. Jangan sampai nasyid-nasyid yang dinamakan nasyid islami tapi bentuknya nyanyian itu diserap atau di beredar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. 6. Ini ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Alama Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, agar menjadi peringatan bagi kita semuanya pandai-pandai menggunakan waktu yang ada pada kita. Jangan kita habiskan, terlewatkan waktu untuk perkara yang sia-sia, lebih-lebih yang memadorotkan dengan mencari hiburan-hiburan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.